Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca latihan yang berikutnya dari pelajaran ke-13. Tepatnya yaitu latihan ke-4. Di sini disebutkan pada halaman 71. Langsung saja kita membaca latihan 4. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Iqra'il mithala, bacalah contoh berikut ini. Thumma hawwil, kemudian rubahlah. Al-jumalal atiyata mithlahu, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ini sesuai dengan contohnya. Sesuai dengan contoh. Nah, kita baca terlebih dahulu contohnya. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami. At-talibu, pelajar itu, dhahaba, pergi, ilal mat'ami, pergi ke rumah makan. Al-mat'am, rumah makan. At-tullabu dhahabu, dhahabu ilal mat'ami. Para pelajar itu pergi ke rumah makan. Kita perhatikan di sini, yang pertama itu adalah contoh untuk isim mufrad yang berjumlah satu. At-talibu, satu pelajar. Kemudian contoh yang berikutnya adalah bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya, bentuk jamak dari at-talibu adalah at-tullabu. At-tullabu, yang artinya para pelajar. Jumlah minimalnya 3. 3 pelajar atau 4 atau 5 atau seterusnya. Itu jamak at-tullabu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata atau fi'il, kata kerjanya. Kata kerja, fi'il madhinya. Dhahaba, dhahaba ini adalah contoh kata kerja yang menunjukkan pada waktu yang telah lampau atau yang disebut dengan fi'il madhi. Yang disebut dengan fi'il madhi. Nah, dhahaba ini digunakan untuk yang mufrad, dia, dia satu orang. At-talibu dhahaba, satu pelajar itu, seorang pelajar itu, dhahaba, pergi. Telah lewat pada latihan sebelumnya, kalau yang di depannya itu adalah muannas, maka diberi tambahan ta, ta'nis as-sakinah. Jadi dhahabat, at-talibatu dhahabat. Nah, itu sudah lewat pembahasannya. Sekarang gimana kalau dirubah ke dalam bentuk jamak? Ke dalam bentuk jamak, baik itu jamak mudzakkar salim ataupun jamak taksir. Maka diberi tambahan waw dan alif. Zahaba menjadi zahabu. Zahaba menjadi zahabu. Kita lihat contohnya di situ, zahabu diberi tambahan waw, lalu diberi tambahan alif. Diberi tambahan alif. Huruf ba-nya berubah harokatnya menjadi dhammah untuk menyesuaikan dengan waw tambahan. Zahabu. Nah, ilal mat'ami, mereka pergi ke rumah makan. Nah, dari contoh ini, kalau kata yang sebelumnya itu berbentuk jamak, maka fi'ilnya juga harus dirubah ke dalam bentuk jamak. Dirubah ke dalam bentuk jamak. Contoh di sini sedang membahas jamak untuk laki-laki. Maka fi'ilnya diberi tambahan waw dan alif. Zahabu. Kharaja menjadi kharaju. Nah, tabarakallahu fikum, itu contoh dan penjelasannya. Sekarang kita langsung masuk pada latihan nomor 1. Kita mulai dari Al-Akh Abu Mulian, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. طالب جلس في الفصل الطلاب جلسوا في الفصل. نعم أحسن تبارك الله فيك. الطالب جلس في الفصل. الطلاب جلسوا في الفصل. Baik, nomor 2, Al-Akh Abu Ruqayyah Buton, silakan. Ya Ustaz, bismillah. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Berikutnya Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam Ustaz, bismillah. At-tajiru zahaba ila suki. At-tijaru zahabu ila suki. Naam, at-tujaru, bukan at-tijaru. At-tujaru. Baik, nomor 3, at-tajiru dhahaba ila as-suqi. Kemudian bentuk jamaknya at-tujjaru dhahabu ila as-suqi. Dhahabu ila as-suqi. Baik, masyaallah, barakallahu fikum. 3 nomor atau latihan keempat sudah selesai. Kemudian faedah tambahan dari latihan keempat ini, kita mengetahui bahwa ini adalah susunan atau termasuk bagian dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Kalau diawali dengan fi'il, maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ini sudah lewat. Sekarang, kalau kita kedepankan, kalau kita letakkan fi'il-fi'il pada contoh-contoh ini, kita pindahkan posisinya di depan. Kita pindahkan posisi fi'il-fi'il tersebut ke depan. Contoh tadi, at-talibu jalasa fil fasli. pelajar itu duduk di kelas. Ini kan diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Kemudian fi'ilnya jalasa. Kalau kita pindahkan fi'ilnya ke depan, maka akan menjadi jalasat talibu fil fasli. Jalasa at-talibu fil fasli. Ya, ini benar. Susunan yang benar. Hanya beda saja, beda penamaan. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, karena diawali dengan fi'il. Diawali dengan fi'il. Sama seperti pada contoh nomor 2, al-mudarrisu kharaja, menjadi kharajal mudarrisu minal madrasati. Zahabat tajiru ila suki. Nah, sudah paham perbedaannya. Sekarang faedah yang ingin kita sampaikan ialah, kalau pada jumlah ismiyah, perhatikan, kalau pada jumlah ismiyah seperti yang tadi sudah kita kerjakan, maka fi'ilnya itu mengikuti isim yang ada di depannya. Mengikuti dalam hal, kalau isim yang di depan itu mufrad, maka fi'ilnya juga harus berbentuk atau untuk mufrad. Kalau isim yang terletak sebelumnya itu jamak, maka fi'il yang terletak setelahnya juga harus digunakan untuk jamak. At-talibu jalasa. At-tullabu jalasu. Jalasu dirubah ke dalam bentuk jamak. Nah, kalau fi'ilnya itu yang di depan, maka dia terus berbentuk dan tetap berbentuk untuk mufrad, walaupun isim yang setelahnya berbentuk jamak. Contoh, jalasat talibu. Kalau kita rubah at-talibu menjadi bentuk jamak, maka jalasanya tetap tidak perlu dirubah. Tidak usah dirubah. Menjadi jalasat tullabu. Kharajal mudarrisuna. Zahabat tujjaru. Ya, zahabat tujjaru. Baik, perhatikan ini. Itu nanti ada bab tersendiri lebih detail membahas ini. Yang jelas sekarang kita sudah bisa membedakan, kalau diawali dengan isim berarti itu jumlah ismiyah, tapi kalau fi'ilnya kita kedepankan maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Baik, sebelum masuk latihan kelima, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ini, silahkan kalau ada yang ingin sampaikan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke latihan kelima. Iqra' waktub, baca dan tulislah. Kita mulai dari Allah Abu Saufa, silakan. Nah, Mustan, bismillah. At-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Man ha'ula'il awladu? Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Naam. Man ha'ula'il awladu? Ahum abna'uka? La, hum abna'u akhi. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Bismillah. Man ha'ula'in nasu hum hujjajun min Turkiya. Naam, man ha'ula'in nasu hum hujjajun min Turkiya. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Ainat tujaru dahabu ilas suki. Diulangi dengan mentasydidkan huruf ja. Ainat tujaru. Naam, seperti itu. Dahabu ilas suki. Ainat tujaru dahabu ilas suki. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam. Bismillah. Man ha'ula'ir rijalu hum duyufun. Man ha'ula'ir rijalu hum duyufun. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Al-falahuna fil huqulu fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Naam, diulangi kembali dengan mentasydidkan huruf lamnya. Al-falah. Naam, Ustaz. Al-falahuna falah fil huq. Ulangi. Al-falahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Naam, ahsanta. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Aynat tullabu jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Coba diulang kembali pada al-jududu. Itu ada alif lamnya. Aynat tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Naam, ahsanta. Aynat tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Ya, naam, Ustaz. A'mami tujjarun kibarun. A'mami tujjarun kibarun. Naam. Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Ha'ulai ikhwati. Ha'ulai ikhwati. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Aina abna'uka ya Aliyu hum fid dukkani. Aina abna'uka ya Aliyu hum fid dukkani. Al-Akh Abu Ahnaf Prodedi, silakan. At-tullabul kitabu at-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabu sigaru fil fasli. Naam, diulangi dengan mentasydidkan huruf lam pada tullab. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabu sigaru fil fasli. Naam. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabu sigaru fil fasli. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. haula'il fataiti ikhwatu abuhum imamu hadal masjidi hadal masjidu. Nah, diulangi haula'i alfityatu ikhwatun. Haula'il fityati ikhwatun. Fityatu. Haula'il fityatu ikhwatun. Abuhum imamun hadzal masjidi. Naam. Coba kita tanya terlebih dulu. Al-Akh Abu Salwa, coba dibaca. Nomor 12. Naam, Ustaz. Haula'il fityatu ikhwatun. Abuhum imamun hadzal masjidi. Diperjelas lagi. Abuhum. Abuhum imamun hadzal masjidi. Abuhum imamun hadzal masjidi. Coba Al-Akh Abu Syuhada, coba dibaca. Nomor 12 ini. Nah, Ustaz, bismillah. Haula'il fityatu ikhwatun. Abuhum imamun hadzal masjidu. Imamun hadzal masjidu. Taib, tambah satu lagi coba. Al-Akh Imam. Silakan coba. Nah, Ustaz. 12. Haula'il fityatu ikhwatun abuhum imamu hadzal masjidi. Ahsanta barakallahu fiik. Yang tepat ini. Imamu, ya. Haula'il fityatu ikhwatun abuhum imamu hadzal masjidi. Pertanyaannya, kenapa Al-Akh Imam membaca dengan imamu tanpa memberikan tanwin? Imamun. Sebagai imamu, sebagai mudhaf. Naam, ahsanta barakallahu fik. Sebagai mudhaf. Imamu hadzal masjidi. Imamu hadzal masjidi. Imam masjid ini. Imam masjid ini. Naam. Bacaan semuanya sudah bagus, hanya tadi pada kalimat imamun sama al-masjidu. Ada yang membaca imamun al-masjidi, ada yang membaca imamun al-masjidu. Yang tepat adalah imamu hadzal masjidi. Naam, masya Allah. Baik, lanjutnya nomor 13 ke siapa? Al-Akh Abu Salwa, silakan nomor 13. Nah, Ustaz. Haula'ir rijalu falahuna min qaryati. Ditasydidkan huruf lam pada falahun. Haula'ir rijalu falahuna min qaryati. Naam, haula'ir rijalu falahuna min qaryati. Berikutnya Al-Akh Abu Al-Akh Imam, silakan. Coba nomor 14. Aina tullabul jududu? Kharaju. Naam. Kharaju wa zahabu ilal maktabati. Naam. Aina tullabul jududu? Kharaju. Naam. Kharaju wa dhahabu ila al-maktabati. Masyaallah. Tayib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan nomor 15. Bismillah. Aha ula il attiba'u Aha ulail attiba'u muslimuna. Yang, naam. Yang dikasih tasdid ba. Diulangi. Attiba'u. Aha ulai attiba'u muslimuna. Naam, hum muslimuna. Diulangi. Aha ulail attiba'u. Aha ulail at aha ulai ati aha ulai at il aha ulai atibau muslimuna. Naam, hum muslimuna. Naam, aha ulail atibau atibau. Yang ditasydid adalah huruf ba-nya. Huruf to-nya berharokat kasroh. Atibau muslimuna. Naam, hum muslimuna. Taib, barakallahu fiik. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Silakan, nomor 16. Li abna'u sigharun ba'duhum fil madrasatil ibtida'iyyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Naam. Li abna'un. Abna'un sigharun ba'duhum fil madrasatil ibtida'iyyah wa ba'duhum fil madrasatil mutawassithah. Baik. Berikutnya atau sebelum 6 kita selesaikan dulu latihan ke-6. Uktub jama'al kalimatil atiyah. Tulislah bentuk jamak dari kalimat-kalimat berikut ini. Langsung saja kita baca, kemudian sebutkan jamaknya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Kabirun. Kabirun. Kibarun. Naam. Kabirun. Kibarun. Abu Al-Akh Abu Mulian. Silakan. Kesamping saja. Muslimun. Muslimuna. Muslimuna. Muslimuna. Naam. Muslimun. Muslimuna. Al-Akh Abu Ruqayyah. Silakan. Rajulun. Naam, Ustaz. Rajulun. Rijalun. Rajulun. Rijalun. Naam. Rijalun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Ibn. Ibnun. Abna'u. Ibnun jamaknya abna. Abna'u. Abna'un pakai tanwin. Abna'un. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Dhaifun. Dhaifun. Duyufun. Duyufun. Al-Akh Abu Syuhada. Fata. Fityatun. Fityatun. Al-Akh Imam. Hajjun. Hajjun. Hujjajun. Hujjajun. Al-Akh Abu Khadijah. Silakan, baru bergabung. Langsung menghilang ini. Tayyib labas. Al-Akh Abu Ahmad Buton. Silakan. Akhun. Ahun. Ikhwatun. Ikhwatun. Kemudian Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Saghirun. Saghirun. Sigarun. Sigarun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan. Tawilun. Tawilun. Tiwalun. Tiwalun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Mulian. Ghaniyun. Ghaniyun. Agniya'u. Agniya'u. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Shogirun. Fakir. Fakirun. Fakirun. Sigarun. Tidak, fakirun bentuk jamaknya fakirun. Fukara'u. Naam, fukara'u. Baik. Al-kalimatul jadidah, di sini ada kosakata yang baru. Al-haqlu bentuk jamaknya hukulun. Ya, kalau kita buka kamus, kemudian ada huruf ja seperti pada contoh ini, haqlun ja hukulun, itu artinya adalah bentuk jamaknya. Haqlun itu mufrad, bentuk jamaknya adalah hukulun, sawah. Naam. An-nasu manusia. Al-qaryatu kampung. Al-dhaifu artinya tamu. Al-syeikhu artinya orang tua, orang yang sudah tua, baik tua dalam hal usia ataupun tua dan sepuh dalam keilmuannya. Al-mat'amu rumah makan. Al-madrasatu, al-madrasatul libtidaiyatu adalah sekolah dasar, sekolah dasar SD. Nah, kita ulangi, tadi sempat terputus. Di sini al-kalimatu al-jadidah, ada al-haqlu bentuk jamak dari hukulun yang artinya sawah. An-nasu manusia. Al-qaryatu artinya kampung. Al-dhaifu artinya tamu. Al-syeikhu artinya orang yang sudah sepuh, sudah tua dari sisi usia ataupun keilmuan. Al-mat'amu artinya rumah makan. Al-madrasatu, al-ibtidaiyatu artinya sekolah dasar. Baik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi kita baca, silakan ditanyakan di majelis ini. Fadhol. Pak Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan Al-Akh Imam. Mau bertanya isim mausul, Ustaz. Nah, silakan. Untuk isim sebelum isim mausul, apakah harus arif lam, Ustaz? Ada tambahan arif lamnya? Kalau suatu keharusan itu nanti ada pelajaran tersendiri. Tapi yang sekarang atau yang sedang kita pelajari dalam buku ini, disebutkan isim mausul sebagai posisi naat, sebagai naat. Artinya kata yang di depan itu sebagai man'ut, maka di sini harus mengikuti, harus mengikuti alladinya, karena alladi berarti depannya harus pakai alif lam, alif lam. Nah, itu pada pelajaran yang sedang disebutkan pada jilid 1 ini. Walaupun tidak harus, alladhi atau isim mausul itu sebagai naat, tidak harus, karena dalam konteks kalimat lainnya dia tidak menjadi naat, Misalnya ya, kalau kita ambil contoh bebas, alladhi nama fil fasli Muhammadun, misal alladhi nama fil fasli Muhammadun, yang tidur di kelas adalah Muhammad. Di sini alladhi tidak sebagai naat, di depannya tidak ada kata sebelumnya. Nah, jadi tidak ada keharusan, tapi karena pembahasan kita isim mausul itu diposisikan sebagai naat, ya, pada halaman berapa ini? Di pada halaman 66. Nah, karena isim mausul itu diposisikan sebagai na'at, maka man'utnya menggunakan alif lam. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana? Naam. Jadi tidak mutlak sesuai dengan pembahasannya. Kalau pembahasan kita masih tentang na'at man'ut. Demikian akh imam. Dapat difahami ya? Naam Ustaz, jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Taib, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ketiga, masih pada pelajaran ke-13, bagian ba. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bacanya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu tafaddalu hafizakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan.